Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala thumma amma ba'd. Walhamdulillah wa bi ni'matihi tatimu shalihah. Nahmadullah azza wa jal ala hadha liqa' al-mubarak. Insyaallah natawasa fihi. Hinan ba'da hin. بالحق والصبر على هذا الدين طيب إن شاء الله kita akan kembali untuk melanjutkan silsilah الدرس التوحيد بعد أن انتهينا من كتاب الجديد في شرح كتاب التوحيد شرحا muktasaran, syarah yang ringkas. Yadkuru fihi fawaid hadithiyah wa aydan al-ayat thumma insyaAllah nuwasil ila syarhin kita akan lanjutkan kepada syarah yang berikutnya dari syarah yang mutawasit, kita anggap sebagai syarah yang pertengahan dari syarah kitab Tauhid yang alhamdulillah matanya sudah kita selesaikan. Dan yang terpenting daripada dirasah belajar ilmu itu bukan ya menyelesaikan kitab, tetapi bagaimana kita bisa paham kandungan dari kitab tersebut. Ini yang penting. Tapi karena selesai kitab belum tentu menjamin dia ini paham, dia ini ya menjadi seorang yang alim. Nah, berapa banyak kita saksikan daripada syirah para ulama, mereka belajar satu kitab dan mereka mengulang-ulang kitab tadi. Dan yang paling ajib, yang paling ya, sangat menakjubkan adalah tidak adanya rasa bosan pada diri mereka ketika mereka harus mengambil ilmu yang sama. Ini jiwa seorang talib, jiwa seorang penuntut ilmu. Jadi jiwa itu kalau sudah menjiwai tentang nikmatnya ilmu, ya semakin banyak dia mendengar semakin senang. Kenapa? Ini dianggap sebagai murojaah, sebagai pengulangan kembali ilmu, sebagai bentuk menghidupkan kembali, menyirami sesuatu yang sudah layu. Nah, ini jiwa yang sahih, jiwa yang Nah, berbeda dengan orang yang himmahnya dalam ilmu ini sekedar untuk tahu, ya, mencari dengan hanya pengen tahu, beda. Ya, kalau mencari, ya, apapun yang dia dapat akan dia kumpulkan dan senang. Kalau seandainya esok harinya dia mendapatkan sesuatu yang sama, beda kalau sekedar tahu. Ya, sekali saja dia pernah dengar, sekali saja dia pernah tahu, esok lagi diulangi maka dia akan merasa sudah tahu. Saya sudah tahu, saya sudah pernah, ya, sehingga apa, himahnya semakin hari semakin menipis. Kenapa? Dia bukan mencari tetapi pengen tahu saja. Ketika ada seorang alim membuka dars, ya, ilmu tertentu dan dia pernah tahu, maka dia akan mengatakan saya sudah tahu, ya, saya sudah pernah, walaupun dia sama sekali kosong dari pemahaman yang matlub yang diinginkan. Nah, maka oleh karena itu mereka para ulama menjadi tauladan bagi kita semuanya. Mereka yang alim disebut sebagai seorang ulama. Ya, mereka tidak pernah puas yang mengkaji kitab, mengulang-ulang kitab dalam rangka agar supaya mereka benar-benar fahim ya, dengan apa yang mereka sedang tuntut. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau ditanya dengan satu pertanyaan, beliau mengulang-ulang dari awal sampai akhir, awal sampai akhir daripada Al-Quran, hanya untuk menginstinbatkan, menyimpulkan satu jawaban dari sebuah masalah. Maka tidak heran ya, kalau seorang yang mencari ilmu himahnya hanya pengen tahu, ketika dia ditanya dengan sebuah pertanyaan yang mana pertanyaan tadi berhubungan dengan apa yang dia pelajari, maka dia tidak akan tahu dan tidak akan bisa untuk menjawab. Ini bedanya mencari dengan hanya sekedar tahu. Baik. Kalau misalkan kita timbangannya bosan-bosannya, yang menyampaikan yang harusnya bosan, bukan yang mendengar. Yang menyampaikan yang seharusnya apa? Bosan. Tetapi alhamdulillah kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan daripada apa, sifat al-malal, sifat yang apa, pembosan. Baik. Berbeda dengan ya, sesuatu kalau kita cinta ya, kita enggak akan pernah bosan untuk menerima. Tetapi kalau sesuatu yang tidak didasari dengan cinta, akan cepat bosan ya. Dan jiwa seseorang ini majbulatun ala hubbi dunia ya, jiwa manusia ini apa, difitrahkan, ditabiatkan untuk cinta dunia, sehingga setiap hari dapat dunia ya, tetap saja apa, senang ya, tetap saja apa, cinta dan pengen bahkan yang lebih dari sekedar yang dia terima. Maka tentunya kita sebagai seorang ya, tentunya belajar, berusaha untuk dikatakan sebagai seorang talibul ilm, harus cinta dan berusaha mencintai apa yang sedang kita cari ya, sebagaimana kalau kita cari barang yang hilang, kalau kita menemukannya kita akan senang. Demikian juga kita seorang penuntut ilmu ya, ketika kita mendapatkan ilmu, menjadi apa, kebanggaan diri kita ya, kebanggaan jiwa kita. Nah, bukan ketika sudah mendengar suatu hadis atau mendengar sebuah ayat, ah sudah tahu, sudah pernah ya, tentunya tidak pantas dan tidak ya baik kalau seandainya terucap dari lisan seorang penuntut ilmu. Kenapa? Ini tanda haramnya ilmu ya pada dirinya, tanda haramnya ilmu pada dirinya. Nampak insyaallah taala lanjutan dari syarah ya, yang qasir, syarah yang ringkas yang telah kita selesaikan, karena itu dulu sekedar melanjutkan dari ya, apa yang disampaikan pada pertemuan yang sebelumnya, agar supaya tidak terputus kita selesaikan, kemudian kita akan mengawali dari penjelasan yang lebih awal lagi supaya kita semakin bisa memahami dengan baik dan benar tentang masalah tauhid kita. Karena sumber sesuatu dari tauhid, motornya sesuatu dari tauhid, ibadah akan timbul karena sebab tauhid, amal akan timbul dengan sebab tauhid, sedekah akan timbul dengan sebab tauhid. Ya, tanpa tauhid maka seseorang akan kehilangan motor. Ya. Nah, sehingga bedanya kalau mobil yang mogok ya, dengan mobil yang motornya masih berfungsi ya, ketika ditinggal bisa jalan sendiri atau didorong. Sebagian yang tidak punya tauhid ketika berjalan butuh didorong. Ya, butuh apa? Didorong, butuh di apa namanya? gerakkan. Beda dengan ya sebuah mobil yang dia masih motornya bagus, tinggal di starter dia akan jalan. Ya. Nah, tidak perlu didorong, tidak perlu di apa namanya? menggunakan tenaga yang kuat untuk menggerakkan tadi. Tetapi tauhid ini adalah motor yang ada pada pribadi seseorang masing-masing, yang dengannya akan bergerak dan tergerak sebuah ibadah. Nah, ini syarah yang akan kita ambil setelah syarah al-jadid. Ini syarah yang masya Allah azim, sangat besar dan mulia. Fathul Majid, ya, Fathul Majid al-Fatih. Fathu ini artinya pembuka, Majid ini kemuliaan. Ya, syarahnya sesuai dengan kandungannya. Ya, apa judulnya sesuai dengan apa kandungannya. Barang siapa yang mempelajari dan paham kandungan daripada syarah yang akan disampaikan oleh muallif, berarti dia telah membuka sebuah pintu yang sangat mulia. Nah, fid dunya wal akhirah, di kehidupan dunianya dengan senantiasa mendapatkan taufir, ya, kecocokan, mendapatkan apa namanya ilham dari Allah Subhanahu wa taala, demikian pula dia akan berjalan dan mampu di atas ya petunjuk dan juga hidayah yang sahih, ya, dengan tauhid tersebut. Nah, dan apa yang disampaikan di sini insyaallah lebih panjang lebar dari yang disampaikan pada syarah yang sebelumnya, panjang lebar. Taifa insyaallah taala di sini ada sedikit dari apa pendahuluan tentang tarjamah, yaitu biodata dari muallif. Kita ambil dari sebuah web. Ini web dari situs resmi Negeri Shamithah, ya, Al-Muntadayat Shamithah, Al-Bawabah Resmiyah Limuhafadati As-Shamithah. Baik, kita ambilkan dari sini karena di sini lebih sedikit apa menyeluruh. Baik, adapun yang berhubungan dengan web ini jika terjadi sesuatu yang di luar sepengetahuan kami, insyaallah taala kita akan sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Tarjamatu Syekh wa huwa imamun min a'immati da'wah Abdurrahman ibni Hasan ibni Muhammad ibni Abdul Wahhab. Biodata dari penulis Syekh Abdurrahman ibni Hasan ibni Muhammad ibni Abdul Wahhab rahimahullah. Nah, ini termasuk daripada nama yang kita kenal dengan nama yang bernasab. Ini diantara daripada kekhususan apa? Bangsa Arab yang tidak dimiliki oleh bangsa Ajami seperti kita. Ya. Dan ya, nasab seperti ini muhimun jidda, sangat penting di dalam agama, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala na'am jaga agama ini, yang dengannya pula Allah Subhanahu wa taala pisahkan khabar-khabar yang ada dalam agama ini, mana yang dhaif dan mana yang sahih dengan ilmu nasab. Baik. Sudah kita sampaikan bahwasanya agama ini dijaga dengan tiga ilmu. Ilmu nasab, ini bin sampai ke nisbah yang pertama, kemudian ilmu al-i'rab, ilmu untuk ya mengetahui keadaan-keadaan kalimat. Kemudian apa? Ilmu sanad, ya, silsilah pembawa sebuah khabar. Yang semuanya ilmu ini menjadikan seseorang menjadi cerdik, cerdas dan pandai. Ya, kalaupun dia harus berbicara maka dia akan bicara dengan cermat. Kalaupun dia harus diam maka dia diamnya dengan cermat. Kalaupun dia menukilkan sebuah khabar maka dia menukilkan dengan baik, ya, dan teliti. Nah, qala huwal 'allama al-mashhur. Jadi Syekh Abdurrahman muallif daripada ya syarah Fathul Majid adalah seorang allamah, isighah ya mubalaghah, seorang alim allamah, dikenal pada zamannya dengan seorang alim, dipersaksikan oleh para alim yang lainnya. Jadi di antara apa namanya keberadaan seseorang itu berilmu, kalau seandainya yang persaksikan adalah orang yang berilmu yang sama dengan mereka. Adapun kita, ya, yang kita tidak berilmu kemudian mempersaksikan orang atau seorang ya dengan fulan alim, fulan ini masya Allah, belum tentu persaksian kita diterima. Kenapa? Karena seseorang itu akan menilai sesuai dengan kadarnya. Baik, seseorang akan menilai dengan apa? Kadarnya. Seseorang akan mampu untuk mencermati yang lainnya sesuai dengan kemampuannya. Nah, dan seseorang tidak akan bisa memberikan gelar seorang ulama kecuali alimun misruhu, seorang alim yang sama dengan dia. Baik. Jadi kalau ada seseorang yang menenarkan diri sendiri tanpa ada ya seseorang yang menyematkan gelar tadi pada dirinya yang memang pantas untuk memberikan sebuah gelar, maka gelar tadi la yu'tabar, enggak dianggap. Thayyib, enggak dianggap. Sahibu tarikh al-hafil bil jihadi wal kafah. Beliau ini termasuk daripada ya sejarawan yang senantiasa ya, berjalan dengan jihad, berjalan dengan kesemangatan. Al-musyarriku bidda'wati wal-islah, yang senantiasa berjalan di atas kehidupannya dengan dakwah ilallah wal-islah, dan juga senantiasa mengadakan perbaikan-perbaikan. Subhanallah, ini tarikh dari para ulama. Tentunya walaupun beliau digelari dengan gelar seperti ini, bukan berarti tiap hari bawaannya buku, tiap hari bawaannya pena, tidak mau kerja lah, ya, tidak mau cari uang juga tidak. Nah, ya, taib, tidak mengenyampingkan dari masalah dunia. Silahkan, sebagaimana para imam kita, ya, mereka pun mencontohkan kepada murid-muridnya seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, sebelumnya menjadi seorang apa, ya, musallih, ya, reparasi, ya, sebagian menceritakan jam tangan atau yang semisalnya. Ini menunjukkan bahwasannya mencari dunia itu juga merupakan ya fannun mustaqil, termasuk bab sendiri. Nah, yang seseorang tentunya tidak akan bisa hidup kecuali dengannya. Taib alladhi karasa juhdahu, yang begitu sangat dirasa apa namanya usaha beliau ini. Wa auqafa hayatahu fi bathil ilmi wa nasrihi wa daqala ma'u fi dabi an da'watil islam. Beliau mewakafkan hidupnya untuk senantiasa membahas ilmu. Subhanallah. Kalau sudah dikatakan mewakafkan hidupnya untuk membahas ilmu, ini benar-benar ada pada mereka. Mereka tidak takut fakir. Mereka tidak takut, ya, mereka tidak takut hidup kekurangan. Nah. Ya walaupun sekedar cerita dan sejarah, paling tidak bisa untuk memotivasi kita. Ya. Paling tidak bisa memotivasi kita. Ini para ulama kita seperti itu. Tapi kalau kita belum bisa seperti mereka. Kita belum siap untuk fakir dan kita belum bisa untuk seperti itu. Nah, dan kita belum mampu untuk hidup kekurangan. Belum bisa seperti mereka. Jauh. Kita hanya sekedar bisa untuk membaca sejarah, kemudian kita ya postkan, kita postingkan supaya orang lain juga membaca, sekedar membaca saja. Kisah menakjubkan, saya baca sampai nangis, ya, nangisnya toh, nyontohnya enggak, ya, toh, apa gunanya baca sampai nangis-nangis, misalkan sampai seharian nangis, nggak usah keluar kamar, ya, itu bukan itu yang diinginkan di dalam mempelajari sirah, tapi bagaimana supaya hal ini memotivasi kita untuk, ya, bisa berubah yang lebih baik. Itu yang penting. Bukan masalah habis baca sirah para ulama saya sedih, masya Allah. Bukannya sekedar diinginkan, masya Allah. Bukan itu ya diinginkan, tapi bagaimana kita berusaha memotivasi, ya, diri kita supaya ya, saya bisa enggak seperti mereka? Seperti itu. Demikian juga beliau senantiasa mewakafkan dirinya, selain diantara membahas ilmu, mempelajari ilmu, beliau pun juga menyebarkan. Ya, kemudian senantiasa dengan penanya beliau menjaga Islam ini, membantah yang perlu dibantah, meluruskan yang perlu diluruskan. Oh, tetapi bukan sekedar modal, modal berani, tidak hanya sekedar modal, ya modal apa namanya, serampangan. Beliau bermodalkan dengan ilmu. Thayyib bermodalkan dengan ilmu. Orang tidak akan bisa menjaga agama kalau apa? Kalau seandainya dia bodoh. Ya, seseorang tidak akan mampu untuk menjaga din kalau dia tidak paham dengan din. Jadi bohong. Kalau ada orang bodoh mengatakan saya akan menjaga agama, dengan apa dia akan menjaga agama? Oh, dengan uang saya. Belum tentu uangmu itu engkau wakafkan untuk menolong agama. Jangan-jangan engkau mewakafkan untuk bahkan menghancurkan apa? Agama. Saya pengen wakaf sekian ya, miliar untuk perjuangan ISIS menegakkan khilafah Islamiyah. Nah, ini kan sedekah. Ya, ini kan sebuah kebaikan. Masa sedekah salah? Ya, akhirnya yang dihajar malah sedekahnya. Katanya Ahlussunnah enggak boleh sedekahnya. Bukan sedekahnya yang salah. Ya, tetapi apa, jangan-jangan sedekahmu ini masuk pada sebuah lubang yang tidak bermanfaat bagimu kelak. Ya. Jadi ilmu ini sangat mendasari sesuatu. Ya. Jadi kalau kita seorang yang kaya raya kemudian dikenalkan dengan dakwah Ahlussunnah, justru kitalah yang merasa diuntungkan, bukan kemudian dakwah yang merasa ya diuntungkan. Kenapa? Kita ketika sedekah maka sedekah pada sumur yang pas. Ya, kita bersedekah pada ladang yang pas. Ya, akan tumbuh darinya. Ya. Dari sebab sedekahnya sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, berlipat ganda 700 dan lebih sesuai dengan apa? Keikhlasan yang dia miliki. Subhanallah. Di ilmu inilah sumber. Dakwah tanpa ilmu maka akan banyak ya. Mimma yufsid akthar. Ya, apa yang akan dia rusak lebih banyak dari apa yang akan dia perbaiki. Wa aqidatu tauhid wal imamul auhad ar-rabbani al-mujaddid ats-tsani. Beliau juga diantaranya menyebarkan akidah tauhid yang sebelumnya dipakai hujah oleh musuh-musuh sunnah yang tidak suka dengan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang digelari dengan gelar ya, Wahhabi, bahwasanya beliau itu dibantah oleh cucunya sendiri. Siapa cucunya? Abdurrahman ibn Hasan Yasyih, yang nulis kitab Fathul Majid ini. Katanya dibantah oleh cucunya sendiri bahwasanya dakwahnya ya Syekh Muhammad Abdul Wahhab ini merupakan dakwah yang menyelisihi daripada kebenaran, menyelisihi daripada rahmahnya Islam. Ya, dengan dalil bahwasanya cucunya sendiri seorang alim membantah beliau sendiri. Tetapi kitab Fathul Majid ini adalah bantahan yang jelas bagi mereka yang mengatakan bahwasanya Syekh Abdurrahman itu membenci dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Mungkin di awal-awalnya, tetapi beliau telah kembali ke jalan yang hak, kemudian membela dakwah tauhid. Taib. Beliau merupakan salah satu daripada cucu daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Abdurrahman bin Hasan ini hafidz Syekh Al-Islam. Cucu dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, yang digelari oleh musuh-musuh tauhid, bukan musuh-musuh Islam ya. Kalau musuh Islam mereka muslim. Yang digelari oleh musuh-musuh tauhid pada zaman kita ini dengan apa? Gelar-gelar Wahhabi. Ini disebabkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang sebelumnya juga ada gelar Wahhabi, tapi dinisbahkan kepada kaum Nasibiyah atau ya kaum yang ya dhalah, mudillah, yang sesat dan menyesatkan. Itu ada sebelum kelahirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ada firqah yang digelari dengan firqah Wahhabiyah yang dinisbahkan kepada Syiah atau yang semodel dengan mereka. Dan firqah ini sesat. Wahhabiyah yang awal ini sesat. Tetapi qadarullah ma syaa fa'al, ternyata Allah turunkan seorang mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab di akhir dengan kalimat Wahhab. Ya, sehingga ketika pendahulunya ada nama Wahhabiyah yang sesat, kemudian Imam Tauhid ini mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ternyata qadarullah diakhiri dengan apa? Al-Wahhab. Sehingga apa? Gampang tinggal diturunkan yang sesat ini kepada beliau. Pas namanya Wahhabiyah. Ya, tapi sehingga kalau seorang itu membaca sejarah, sebenarnya Wahhabiyah itu bukan merupakan firqah yang diinginkan pada masa sekarang, tapi firqah yang diinginkan pada masa itu yang memang sudah disesatkan oleh para ulama. Ya, ada pada ya sebelum zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab lahir, ini ada firqah yang disesatkan oleh para ulama dengan firqah apa? Wahhabiyah. Nah, tapi sejarah, yang namanya sejarah terkadang diputarbalikkan faktanya, sehingga apa, berbagai macam tuduhan-tuduhan pun diberikan kepada beliau, berbagai macam aksi-aksi yang anarkis, aksi-aksi yang sifatnya pertumpahan darah, ya dilabelkan kepada dakwahnya beliau, ya, yaitu dakwah tauhid, sehingga dengannya kaum muslimin merasakan ketakutan yang sangat, padahal itu merupakan tuduhan-tuduhan yang keji dan juga apa, mungkar. Wulid hadzal alim al-kabir sanah 3 sanatu 93 wa 100 wa 1000 min al-hijrah. Ya, 173 Hijriah. Fi baldati Dira'iyah, pada sebuah negeri yang dikenal dengan Dira'iyah. Mautinud da'wah, tempat ya, dakwah di sana. Wa mahdi ulama'iha, dan juga tempat ulama-ulama mereka, ulama yang sangat banyak pada masa itu di tempat. Wa 'asimatu wulatiha fi dzalikal hin, sebagai ibu kota negeri itu pada saat itu. Fa nasha'a biha wa qara'a al-Qur'ana hatta hafizah, beliau tumbuh di negerinya membaca Al-Quran sampai beliau menghafalnya. Subhanallah, para ulama dulu berbeda dengan ulama zaman sekarang, walaupun enggak semua. Ya, mereka semuanya hafidzul Quran. Adapun kita ini hafidznya muzazah. Ya. Nah, hafal ketika mondok, keluar pondok semua hilang hafalannya. Subhanallah. Ya, beda, sehingga dakwahnya, barokahnya dakwah mereka dengan kita ini beda. Ya, jauh sangat berbeda. Kalau mereka dulu, mereka manusia na'am, tapi mereka diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak membenci kecuali sebabnya din. Ya, mereka tidak menyayangi melainkan sebabnya din. Mereka sangat menyampingkan urusan-urusan pribadi, tapi kalau kita ini banyak termasuk urusan-urusan pribadi, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Ya. Taib. Jangan sampai urusan pribadi dimasukkan ke dalam dakwah. Demikian pula dakwah dimasukkan dalam urusan pribadi, ini juga salah. Ya, masalah dakwah kemudian sampai timbul masalah pribadi, jangan. Atau masalah pribadi sampai timbul jadikan sebagai masalah dakwah, juga jangan. Ya, semuanya tempatkan pada masing-masing pribadi-pribadi, dakwah-dakwah. Dan biasanya orang itu, ya, ketika pada suatu saat ini adalah dakwah atau ini masalah pribadi, kemudian terpepet, terkadang diputar balikkan faktanya, agar supaya tidak kalah. Ya, supaya apa namanya, tidak merasa salah, dikatakan masalah dakwah sebagai masalah pribadi, ini masalah pribadi bukan dakwah. Ya, atau sebaliknya, ya, ketika ini masalah dakwah atau ini masalah pribadi, di apa namanya, gambarkan seperti apa, seakan-akan ini masalah apa, dakwah. Ya, dan ini yang sangat sulit, ini yang sangat apa, sulit. Dan ini mayoritas kita kadang hanya masalah pribadi, ya akhirnya dakwah ikut-ikutan. Wah, saya ini kalau taklim ada fulan enggak cocok. Ya, sebab pribadi tadi, akhirnya dia enggak hadir taklim karena apa, masalah pribadinya tadi. Ya, demikian juga sebaliknya. Masalah dakwah dianggap sebagai masalah pribadi. Sehingga seakan-akan dakwah ini milik pribadi. Ya, seakan-akan dakwah ini adalah apa namanya, tanggung jawabnya pribadi. Ya, sehingga apa, rusaklah semuanya ketika seseorang tidak berjalan di ya, relnya masing-masing. Dan ini yang harus terus-menerus kita tempatkan diri kita, senantiasa kita berjalan dengan para ulama. Dan bahkan jangankan kita para ulama saja, ketika menjarah fulan, ini masalah pribadi. Ya, subhanallah. Sebenarnya gampang, masalah apa yang diperselisihkan? Apakah masalah utang piutang, atau masalah yang lain, halal haram, sunnah bid'ah, atau al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, atau masalah apa? Kalau masalahnya utang piutang, na'am, ini pribadi. Baik. Atau misalkan perceraian, na'am, ini masalah pribadi. Baik. Atau misalkan bercekcok karena rebutan batas, na'am, ini masalah pribadi. Tapi kalau masalahnya ini adalah masalah hizbiyah, masalahnya ini masalah seseorang yang berjalan mengatasnamakan dakwah, ya, jauh dari para ulama, apakah yang seperti ini juga dikatakan masalah pribadi? Wah, fulan itu masalahnya pribadi. Ya, lah, kita harus membedakan dan kita harus jeli mana kalau itu dikatakan pribadi, apa masalahnya? Ya, kalau misalkan itu masalah dakwah, mana masalahnya? Saya pengen tahu apa masalahnya. Oh, masalahnya sekian dan sekian. Karena fulan dulu hutang, ya, kemudian sampai sekarang nggak bayar, padahal dia sudah punya, misalkan uang. Kemudian dia nggak mau taklim, dia menghajar fulan, ya, karena sebab itu, ini masalah pribadi. Oib, atau fulan ini tukang kawin cerai ini, ya, misalkan, ini masalah pribadi, nggak membahayakan, ya, nggak membahayakan kita selama tidak dijaharkan, ya, selama dia bukan menjadi seorang uswah hasanah. Oib, ada pun masalah dakwah, maka kita lihat apa masalahnya. Oh, masalahnya fulan terjatuh ke dalam hizbiyah, fulan terjatuh ke dalam sekian dan daripada sekian, daripada kebitahan-kebitahan, ya, sehingga kita harus paham, ya, ketika ada orang mencetuskan sebuah permasalahan bahkan sudah diangkat oleh para ulama kemudian mengatakan ini masalah pribadi, ya, maka kita, ya, harus jeli. Kita harus jeli, masalahnya apa kok dikatakan pribadi, masalahnya apa kok dikatakan dakwah. Ya, setelah kita selesai dan tahu, sudah cukup. Ya, sudah mengilmui, kemudian jangan disibukkan dengan perkara-perkara tadi. Ya, mengenal fitnah, mengetahui fitnah itu bagus dan harus. Tetapi kalau sudah tahu, jangan dibahas berlarut-larut. Kenapa menyibukkan? Ya, itu apa akan menyibukkan? Banyak yang belum kita tahu. Ya, banyak yang belum kita pahami. Kalau kita sudah, ya, apa namanya, mengetahui fitnah dan kita sudah paham, sudah alhamdulillah, kemudian kita apa, iqbal ya illa ya ilmin ghairi, kita menuju kepada ilmu yang lainnya. Jangan terus disibukkan dengan itu dan itu dan itu, ya, sudah selesai cari yang lainnya, masalah fikih dibahas, ya, kemudian masalah yang lainnya, asma wa sifat dibahas, kemudian masalah tajwidnya dibahas, ya, masalah akidahnya dibahas. Nah, itu jangan ramai tahdir-tahdiran setiap, ya, posting semuanya tahdir semuanya. Syekh fulan sudah nadir, ini ucapannya Syekh fulan sudah nadir. Sudah, ini sudah selesai, sudah paham semuanya, buat apa? Ya, diposting terus misalkan. Ya, bukan kita melarang, kita sudah, ya, sudah tahu dan itu juga ilmu, tetapi jangan, inilah yang dinasihati oleh Syekh Hani hafizahullah taala. Nah, ketika sudah paham sebuah fitnah, ya, ketika sudah tahu sebuah fitnah, sudah, ya, lalui, kemudian iqbal alal ilmi, ini yang diinginkan. Bukan kemudian kita belum tahu fitnah, ketika dibicarakan fitnah, sudah menuntut ilmu, namanya ini justru menjauhkan daripada apa? Ilmu. Fitnah juga termasuk bagian daripada apa? Ilmu. Kalau sudah tahu, maka berpindah kepada yang lebih ahsan. Maksudnya ahsan di sini apa? Lebih yang lainnya yang belum dia apa? Tahu. Ini yang terpenting, jangan terus disibukkan dengan itu. Habis waktu kita. Baik, habis waktu kita, yang kita tuh cuma itu saja. Ketemu yang dibicarakan itu lagi, yang lain ketemu itu lagi, besok lagi itu lagi, besok lagi itu lagi, akhirnya bosan dia. Salaf tuh kok kayak gini terus sih. Ya, akhirnya apa, timbul futur, setan masuk. Nah, setan masuk. Justru malah nanti menghajar temannya sendiri. Alah, itu cuma pakainya doang, isinya sama. Misalkan dalam artian menyamakan, ya, seorang yang sudah multazim bisunnah dengan ahlul maksiat. Nah, itu sama. Saya dulu juga pernah kayak gitu, tapi saya juga sama. Dasarnya dia yang salah, tapi menghukumi orang lain seperti apa dirinya. Nah, ini banyak yang seperti ini. Maka kita dalam masalah fitnah, kita cari tahu yang sedalam-dalamnya, kita pahami dengan sebaik-baiknya sebagai bekal kita daripada ilmu. Kemudian jangan disibukkan dengan itu terus. Ya, pindah babnya. Ya, misalkan sekarang bab tauhid selesai, ini bab sihir selesai, jangan di bab sihir terus setiap hari, bosan. Pindah ke bab misalkan ruqyah, pindah ke bab yang lainnya, ya, akan terus istimrar dan apa, hati kita akan apa ya, tajaddad, akan terus terbaharui dengan masalah yang baru, ya, sehingga apa, terlewatkan hari-hari dengan apa, ilmu. Taib. Adapun orang yang sudah terjatuh, tidak perlu kita banyak mengucapkan ucapan-ucapan yang keji dan mungkar. Ya, sering kita nasihatkan sebagaimana dalil yang disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Beliau mengatakan ketika ada seorang laki-laki yang sedang minum khamar, didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk menghukumnya. Dihukum. Ya, sebagian mukul dengan sendal, mukul dengan baju, mukul dengan tangan, kaki. Setelah selesai, ya, tidak cukup ternyata. Para sahabat tidak mencukupkan apa? Perintah Rasul. Rasul memerintahnya untuk apa? Pukul saja sebagai hukuman. Tapi apa? Mulut. Nah, berlebih-lebihan dalam menyikapi. Ulama mengatakan A, ternyata kita apa? Mengatakan A, B, C, D sampai Z habis. Rasul mengatakan idribu, pukullah dia. Ya sudah, selesai pukul sudah. Tapi mereka setelah selesai dipukul, ternyata masih ada yang mendoakan kejelekan. Ahzakallah, ahlakallah. Semoga Allah menghinakanmu, semoga Allah menghancurkanmu. Ya, tidak perlu seperti ini. Maka Rasulullah membatasi dan mengingatkan kembali, la taqulu hakata. Jangan kau ucapkan yang seperti ini. Ya, tidak perlu kau tambah mendoakan dengan doa-doa yang jelek. Nah, kalau sudah hukum, biarkan. Baik, kalau dia misalkan memang orang yang berpikir, insya Allah kembali. Kalau tidak, maka serahkan kepada Allah. Tidak perlu kita banyak mendoakan kejelekan. Baik, apalagi kalau dia seorang yang dulunya berilmu, ya kita juga butuh ilmunya, dan bahkan sebagian ilmunya kita ambil dari dia. Kita doakan kebaikan-kebaikan. Ya la taqulu hakadha wa la tu'inu 'alaihi syaitan. Jangan kau tolong syaitan untuk tambah menggelincirkan ya manusia ini. Baik, ini maksudnya adalah sesuai dengan batasan-batasan yang diperintahkan kepada kita oleh Rasulullah SAW, tidak perlu kita tambah-tambah. Nah, beliau menghafal Quran. Wa huwa fitasi'ah min umrihi. Masya Allah. Dalam keadaan beliau sedang berumur berapa? 9 tahun dari umurnya. Subhanallah. Kalau kita yang sekarang model berkembang, tangga sebelah ini ada seorang yang namanya kalau enggak salah Musa ya, Musa. Ikut lomba di RCTI menang. Dinobatkan sebagai Hafidzul Quran yang terkecil. Ya, hafal Quran dalam keadaan masih kecil, kalau enggak salah umurnya 9 atau 8 itu. Ya, dalam keadaan dia tidak punya ilmu, ya, ngisi daurah di mana-mana. Insyaallah daurah akan dihadiri dan diisi oleh Musa, Hafidzul Quran, pemenang lomba Quran nomor 1 RCTI. Kok bangga? Ya. Kalau seandainya sekedar hafal Quran kemudian jadi ulama, orang Arab itu semua jadi ulama. Ya, orang Arab semua jadi hampir para ulama. Dan kita saksikan orang-orang yang ya, dulu kita duduk dengan mereka masih kecil-kecil mereka itu hafal Quran, subhanallah. Bahkan enggak hanya Quran Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tapi itu hal yang wajar, walaupun memang di tengah-tengah kita mereka ini anak yang ajaib. Tapi di kalangan kita ini tetap anak-anak. Dia tidak punya ilmu selain daripada hafalannya. Nah, ini penting hafalan ini. Dan kita juga masya Allah banyak kesibukan. Bukan banyak kesibukan, kita yang terlalu banyak menyibukkan sehingga lupa dengan kalamullah. Kita yang lebih enak dengan kalamun nas daripada kalamullah, iya kan? Ngobrol itu lebih enak daripada murojaah Quran. Murojaah Quran itu 5 menit sudah kayak setahun. Ya, sudah. Quran cuma dikantong dari pagi sampai sore enggak dibuka-buka. Ya sekedar pajangan di sini aja enggak dibuka-buka. Ya, sekedar bawaan saja. Kalau ke WC paling ditaruh dulu di pintu, kemudian keluar WC masukin lagi, entah bukanya kapan. Ini kalau kita kadang-kadang mau buka pun sudah buka, ya bel masuk masukin lagi belum sempat buka lagi, entah kapan lagi bukanya. Ya kita ini memang banyak harus mengelus dada kita. Nggak tahu jadi apa kita ini, mau ngarep-ngarep surga. Ya, harapan kita dengan surga itu besar kan? Kalau lama zaman dulu kecil harapan mereka masuk surga itu. Kalau kita seakan-akan sudah masya Allah halus surga semuanya. Ya, sudah halus surga, sudah pakai peci, sudah jenggotan, sudah jubah, halus surga insyaallah. Ya, kalau para ulama zaman dulu sampai nangis Umar bin Khattab, ya. Lau annan nas, ya. Kalau seandainya ada manusia, ya, masuk surga, atau di suatu kampung itu ada 1000 manusia dan semuanya masuk surga, ada satu saja yang masuk neraka, aku ini takut, itulah saya yang satu itu. Kalau saya, kita, ya, kita termasuk yang satu itu fulan itu loh, yang lain itu bukan kita. Ini kalau kita. Zaman dulu dengan zaman sekarang itu bedanya jauh. Ya, kalau zaman dulu itu takut masuk neraka, kalau sekarang sudah seakan-akan kita ini menobatkan diri kita ahli ahli surga. Sementara amalan kita ini amalan yang pas-pasan. Semuanya serba pas-pasan. Tapi alhamdulillah ala kulli hal. Semuanya berjuang untuk pribadi masing-masing. Baik. Masya Allah, beliau hafal Quran dalam keadaan usianya masih 9 tahun. Ya, karena memang dari kecilnya sudah apa? Di pondok. Dari kecilnya sudah apa? Berkumpul dengan orang-orang soleh. Kalau kita ini boro-boro kecilnya sudah jelalatan, gedenya beringasan, ya. Tuanya baru sadar. Lain, baru belajar ikra, ya, baru belajar baca, baru belajar tajwid. Ya, giliran masih muda saja, masya Allah, seakan-akan sudah enggak perlu. Dan sekarang merasakan nikmatnya ilmu sudah tua, sudah hancur-hancuran. Ya, lidah sudah kaku, hafalan sudah cekak. Ya, badan sudah ya capek, lelah. Apa yang mau dijadikan bekal? Kalau kecuali kalau enggak pasrah kita kepada Allah Subhanahu wa taala mau diapakan? Pasrah saja. Enggak usah banyak berharap surga. Baik. Capek nanti. Ya, boleh berharap bukan mudah enggak boleh, capek. Tetap kita beramal kepada Allah semampu kita. Baik. Surga itu berat. Tsumma lazama durusan ilmi. Setelah baca Quran, beliau melazimkan untuk senantiasa belajar. Jadi yang pertama, kalau para ulama zaman dulu yang dikejar itu hafalan. Ya, gampangnya kalau kita mau khutbah enggak punya hafalan ya pletot-pletot, paling enggak baca paling. Kalau sekedar khutbah baca mah semua bisa, tinggal intonasinya latihan. Ketika intonasi sedang menggebu-gebu berusaha bagaimana ini intonasinya. Ya, beda ya. Khutbah dengan baca dengan khutbah menjiwa itu beda. Nah, beliau setelah menghafal Al-Quran, kemudian apa? Lazama durusal ilm. Lazama itu apa? Menekuni, bukan sekedar sehari dua hari lah, tapi lazam. Ya, menekuni terus menerus sebagai syarahnya. Wa hilaqa dzikri. Demikian juga halaqah-halaqah dzikir ilmu. Faqara'a ala jaddihi Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab Kitab Tauhid. Ya, dia membaca ya kepada syekhnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, penulis daripadanya, ternyata kakeknya. Kakeknya seorang alim. Ya, kalau kita ini terkadang aneh. Kalau zaman dulu sering kita menyebutkan sanad atau mendengar sanad ini dari anak, dari cucu, dari anak, dari kakek. Dari cucu, dari anak, dari kakek. Atau dari cucu langsung ke kakek karena bapaknya meninggal. Atau dari anak ke bapak. Ini sering dan banyak kita ya lihat dari para sanad hadis. Nah, dan juga terjemah dari para ulama. Tapi kalau kita zaman sekarang anaknya soleh, bapaknya yang rusak. Ini bapaknya yang soleh, anaknya yang rusak. Gak tahu siapa yang salah. Bapaknya gak bisa didik atau anaknya dasarnya memang seperti itu. Ya, serba salah. Tetapi biasanya faktor terbesar kesalahan anak, gagalnya anak karena faktor orang tua. Walaupun gak semua. Kenapa? Orang tualah yang di tangannya pendidikan, di tangannya lah kuat untuk mengarahkan. Seperti itu. Tetapi semuanya tentunya diwakilkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha dengan baik. Wa jumlatan min kitabi adabil masyilah shalah, dan sebagian kitab tentang masalah adab-adab di dalam melangkah menuju ya salat. Wa hadhara alaihi qira'atun katsir wa hadhara alaihi qira'atin katsiratin fi kutubi tafsir wal hadits wal ahkam. Samping beliau menuntut ilmu tadi, beliau juga banyak membaca kitab-kitab tafsir yang mendengarkan, kemudian hadis dan juga apa ahkam. Dan ini termasuk jenjang daripada menuntut ilmu, mendengar, memahami, ya, dan berusaha menghafalkan. Jadi itu ilmu. Nah, kita timba dari seorang guru, kita dengarkan, kita pahami, dan berusaha untuk kita jaga. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya hal ini semuanya menjadi peringatan bagi mereka yang punya pendengaran. Jadi ilmu itu pertama kali pembuka adalah mendengar. Kalau kita mau mendengar, sudah merupakan tanda baik seseorang. Ya, tapi tanda baiknya apa seseorang? Dinasihati, dengar. Kalau nasihatnya baik dan juga keluar dari orang yang baik. Ya, beda kalau orang itu sudah enggak mau nerima nasihat. Ya, misalkan diucapkan pada dirinya, ya akhi ittaqillah, wahai saudaraku, ya bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Dia menjawab dengan sombong, urus dirimu sendiri, urus ya keluargamu sendiri, urus itu ya, keluarga besarmu, nggak usah ngurus orang lain. Nah, ini sudah tanda-tanda itu juhud, anid, orang yang apa namanya pembangkang yang seperti ini, tanda-tanda kesombongan yang dia miliki. Ya, tanda-tanda angkuh yang ada pada seseorang. Kalau dinasihati kemudian tidak mau apa kembali. Dan ini banyak ya, banyak sekali yang seperti ini. Mau menasihati tapi enggak mau menerima apa? Nasihat. Ini sangat berbahaya. Maka jadilah seseorang itu yang menasihati ya, mau dinasihati. Kalau seandainya memang nasihat tadi adalah baik. Ya, baik. Terkadang ada ya jiwa yang sangat fatal. Ya, kalau dinasihati merasa direndahkan atau gampang tersinggungan. Ya, ini jiwa-jiwa yang perlu kita apa bina. Yang seperti ini kalau kita miliki. Ini memang kadang tabiat ya. Ini tabiat, terkadang kita tabiat. Ketika dinasehati kita marah. Merasa jiwa kita direndahkan, merasa jiwa kita dipermalukan. Ya. Maka di sini ada jiwa-jiwa yang kerdil, jiwa-jiwa yang kecil. Kerdil, enggak mau untuk maju. Jiwa yang senantiasa mau maju itu siap dikritik. Ya, dan siap untuk menerima kritikan. Siap. Ya, karena yang namanya kritikan itu ya, bermacam-macam. Terkadang kritikan itu ya membangun. Ya, maka kita bangun, kita bangkit. Kalau nasihat tadi adalah kebaikan untuk kita, alhamdulillah kita diingatkan. Belum tentu yang menasihati itu baik dari yang dinasihati, belum tentu. Nah, kalau misalkan memang kritikan tadi adalah kritikan yang sifatnya menjatuhkan, kritikan yang sifatnya apa untuk apa namanya kejelekan, maka ya nggak usah ditangkap, nggak usah ditanggapi. Maka jadikanlah jiwamu ini jiwa besar, jiwamu ini apa jiwa besar. Apalagi kalau kita sudah punya keluarga, paling tidaknya keluarga kecil lah, anak istri, ya, kemudian tetangga, ini jiwa besar. Ada yang mengkritik kita, ada yang mereka yang cocok dengan kita, ada yang tidak cocok dengan kita. Kalau kita jiwanya enggak besar, jiwa kita sempit, maka cepat sekali kita akan yang menerima berbagai macam kejelekan, menerima berbagai macam apa kejelekan. Karena jiwanya sempit tadi, jiwanya enggak bisa menanggung beban. Dhayyiqus shadr, jiwanya sangat sempit. Nah, bagaimana yang demikian pengen menjadi seorang dai? Ya, kalau seandainya baru misalkan di apa sindir sedikit marah, baru kemudian dibantah sedikit marah, ya, bagaimana dia akan bisa untuk menjadi seorang penyampai? Kalau misalkan dia itu orangnya tersinggungan, ya, orangnya misalkan jiwanya sempit, gampang mutung, ya, maka apa? Bukan seorang dai yang memiliki sifat seorang dai yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh yang sangat mulia, jiwanya besar. Ya, dadanya luas, mampu menampung permasalahan-permasalahan dan mampu menampung tabiat manusia. Ini tabiatnya pendendam, ini tabiatnya penentang, ini tabiatnya penjidal, tukang jidal, tukang ajak debat, ini tabiatnya apa namanya nurut, ini tabiatnya sekian dan sekian. Ini yang harus kita apa banyak mempelajarinya sehingga jiwa kita semakin luas dan siap untuk menampung. Nah, Dan kita seperti ini bukan berarti ya, sudah mampu. Saya juga belum gampang marah orangnya. Sedikit ya, menyampaikan saya ngantuk ini marah dalam hati anak ini. Orang ngajar orang ini. Ya, kita sudah capek-capek ditinggal ngantuk-ngantuk. Kadang langsung down, alergi. Alergi langsung ngantuk, anak juga ikut ngantuk. Karena alergi ini nular, ngantuk itu nular. Coba aja duduk dengan orang yang ngantuk, pasti ikut ngantuk. Gak percaya, ya, duduk besok sama orang yang ngantuk. Jadi pesan ya, kalau sampingnya ada yang ngantuk itu dorong sekalian biar jatuh. Jangan digini-ginikan ya, akhi bangun. Malah tambah dorong gitu nanti, dia kaget ada apa. Enggak, nanti dia akan langsung, oh iya. Jangan dibiasakan dilus-lus, enggak enak. Dorong sekali nanti kan dia jatuh, gabruk, langsung dia teges, enak. Ya tolong ya, daripada nanti yang nyampaikan alergi. Wallahu ta'ala alam, insyaallah itu dulu. Itu diantar sedikit daripada terjemah Syekh rahimahullah ta'ala. Banyak diantara apa yang beliau miliki daripada ilmu-ilmu yang bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam sawab. Naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Tafadhalu wa barakatuh.